Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan hadis Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita sampai di bab yang ke 57. Kata Imam Nawawi, bab al-qona'atu wal-afafu wal-iktisadu fil ma'isyati wal-infaqi wa dhammu su'ali min ghairi daruratin. Bab keutamaan sifat qona'ah dan sifat al-afaf, sifat menjaga kehormatan diri. Wal iktisadu fil ma'isyati wal infaq, dan sederhana di dalam memenuhi kehidupan dunia. Wa dhammu su'al min ghairi daruratin, dan celaan bagi orang-orang yang meminta, orang-orang yang mengemis kepada yang lain jika dalam kondisi bukan darurat. Intinya bab ini merupakan bab lanjutan dari bab sebelumnya. Kalau dalam bab sebelumnya, Imam Nawawi menyebutkan bab Fadlul Ju, keutamaan kondisi kelaparan, wa khusyunatul aish, dan kehidupan yang sederhana, wal iktisaru alal qalili minal ma'kulati wal mashrubati wal maskunat, dan tidak berlebihan dalam mengambil kenikmatan dunia, baik berupa makanan, minuman, ataupun tempat tinggal. Dalam bab ini, yaitu di bab yang selanjutnya ini, Imam Nawawi secara khusus membahas tentang sifat qona'ah. Dan qona'ah ini, kata para ulama, qona'ah itu adalah sifat menerima apa adanya dari pemberian Allah Ta'ala, merasa puas, merasa cukup dari pemberian Allah Ta'ala. Allah mentakdirkan kita dengan rizki yang kita dapatkan sekarang ini, maka kita bersyukur dan kita merasa puas dan merasa cukup dari pemberian Allah Ta'ala. Dan nanti akan kita sebutkan banyak riwayat dalam masalah ini, yang intinya bahwa yang bisa merasakan kenikmatan dunia itu adalah orang-orang yang sifat memiliki sifat qona'ah. Orang yang memiliki sifat qona'ah, niscaya dia akan merasakan manisnya rizki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Allah Ta'ala memberikan kepada kita apa saja, banyak maupun sedikit, kalau kita itu memiliki sifat qona'ah, niscaya rizki Allah Ta'ala itu sangat manis sekali rasanya. Sangat baik sekali dan sangat indah kita rasakan. Akan tapi kalau orang sudah tidak memiliki sifat qona'ah, yang ada sifat tamak, sifat rakus, niscaya orang tidak akan merasakan nikmat Allah Ta'ala. Rasanya kurang dan kurang. Dia akan melihat dirinya itu adalah orang yang paling kurang, tidak pernah puas dengan rahmat Allah Ta'ala dan rezeki Allah Ta'ala. Berbeda dengan orang yang memiliki sifat qona'ah, Allah memberikan rezeki yang melimpah, alhamdulillah. Allah memberikan rezeki yang cukup, ya alhamdulillah. Allah memberikan rezeki kepada kita kurang, ya alhamdulillah, kita masih diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Dan kita rasakan dengan enak, kita nikmati rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, berapapun jumlahnya, niscaya kita akan merasakan enaknya rezeki Allah Ta'ala. Tetapi kalau orang tidak memiliki qona'ah, niscaya tidak mungkin dia itu merasakan enaknya kenikmatan dunia. Karena yang ada cuma mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Oleh karena itu kata para ulama mengatakan, al-qona'atu hiya ridha bima qassamallahu. Qona'ah adalah sifat ridho dengan pembagian Allah Ta'ala. Jika kita melihat punya saudara, punya teman, ada saudara kita yang melimpah hartanya, kita biasa, maka kita ridho dengan pembagian Allah Ta'ala. Allah Maha Adil. Dan apa yang Allah telah berikan kepada kita, kondisi ini pasti lebih baik daripada selain ini. Kita misalkan pas waktu ini, hari ini misalkan, rizki kita lagi disempitkan sama Allah Ta'ala. Kita cari pekerjaan susah. Kita mau makan susah. Maka kita yakini bahwasanya kondisi terbaik yang kita jalankan adalah kondisi ketika kita sempit ini. Mungkin kalau sekarang ini, hari ini, kita diberikan kelapangan sama Allah Ta'ala, mungkin kita gak bisa beribadah. Belum tentu kita bisa sholat. Belum tentu kita bisa berbuat kebaikan ketika kita itu diuji dengan kenikmatan. Ketika kita lagi diberi keluasan rezeki sama Allah Ta'ala, maka kita harus yakini juga kondisi terbaik di waktu itu adalah ketika Allah melapangkan rezekinya. Sehingga ketika dilapangkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, itu kondisi yang paling baik di waktu itu. Maka itu, rezeki yang Allah telah berikan, sambutlah dengan syukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur. Karena belum tentu besoknya masih mendapatkan rezeki seperti itu. Oleh karena itu, kehidupan seorang muslim itu semuanya baik. Semuanya baik. Karena mereka ridho terhadap pembagian yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kemudian kata para ulama, kata Syaikh Salim bin Id al-Hilali beliau mengatakan, wa minha yatawalladul afaf. Orang kalau sudah punya sifat qanaah, dia sudah ridho terhadap pembagian Allah Ta'ala, pasti nanti akan melahirkan sifat afaf. Kalau sudah dia itu ridho dengan pembagian Allah Ta'ala, maka nanti akan muncul sifat afaf. Afaf itu menjaga kehormatan. Apa maksudnya? Orang yang afif adalah orang yang tidak mengandalkan orang lain. Kalau dia itu sudah memiliki sifat qanaah, ridho dengan pembagian Allah Ta'ala, niscaya akan muncul dalam dirinya sifat afaf. Sifat afaf yaitu sifat adamul istisyraf lima fi aidin nas. Orang yang tidak pernah bergantung dengan tangan orang lain. Tidak ngemis-ngemis, tidak ngadu kepada orang lain, tidak, kalau ada orang lain mesti ngeluh. Nah, sifat mengeluh ini sifat yang paling jelek. Oleh karena itu kalau orang yang suka mengeluh sama orang lain, ketika temu teman ngeluh tentang kondisi rezekinya, berarti orang ini gak punya sifat qanaah. Orang ini gak punya sifat qanaah, tapi dia memiliki sifat tamak dalam dirinya. Kenapa? Karena kata para ulama, ketika orang itu sudah punya sifat qanaah, pasti qanaahnya ini akan melahirkan sifat al-afaf. Menjaga kehormatan dia di hadapan orang lain. Tidak ngeluh, tidak mengandalkan tangan orang lain, namun dia bergantung kepada dirinya. Kenapa? Karena Allah dengan kondisi saya seperti ini, Allah masih memberikan kepada diri kita rezeki. Sehingga belum tentu di tangan orang lain ini lebih bermanfaat bagi kita daripada apa yang di tangan kita. Sehingga jangan sampai kita bergantung dengan tangan orang lain. Seorang bekerja dengan pekerjaan yang mungkin bagi kita hina, selama itu halal, kerjakan. Daripada dia ngemis sama orang lain. Karena sifat mengemis sama orang lain ini merupakan sifat yang paling tercela, sifat yang paling jelek, yang akan menghancurkan wibawa dia. Semakin banyak dia mengeluh sama orang lain, semakin hancur martabat dan kehormatan dia di hadapan mata orang lain. Kenapa? Menunjukkan berarti orang itu sudah tidak punya sifat qanaah. Maka itu ketika ada orang punya qanaah, kata para ulama, pasti akan memunculkan sifat afaf. Dia akan malu ketika mengadukan, ngeluh sama orang lain, pasti dia akan malu sekali. Wa yuhato dzalika bisuril iktisad wa la yabkhulul abdu ala nafsihi khasyatal infaq. Kalau sudah punya sifat qanaah, kemudian dia juga sudah punya sifat malu untuk mengadukan urusan dia kepada orang lain, maka munculnya nanti dia kalaupun diberikan kenikmatan lebih sama Allah Ta'ala, tidak mungkin dia itu pelit terhadap hartanya. Sehingga dia akan menjadi orang yang paling dermawan. Ketika dia diuji dengan kesempitan, dia bergantung kepada dirinya. Dia tidak akan mengeluh sama orang lain. Tidak akan bergantung sama orang lain. Ketika dia diberi oleh Allah Ta'ala kelapangan rizki, maka dia jadikan bahwasanya rizkinya bukan milik dia sendiri, tetapi ada hak bagi orang miskin. Akhirnya dia orang yang menghindarkan dirinya dari sifat pelit. Kenapa? Biasanya orang yang pelit terhadap hartanya adalah orang-orang yang tidak qanaah. Tidak pernah merasa puas dengan rizki Allah Ta'ala sehingga hartanya disimpan. Disimpan dan disimpan. Kenapa? Karena takut. Karena takut kalau seandainya nanti disodakohkan, nanti akan menjadi orang miskin. Ketika ada perasaan takut dalam tubuhnya, dalam dirinya, menunjukkan orang ini tidak punya sifat qanaah. Orang yang qanaah, dia tidak akan pernah takut tentang rezeki Allah Ta'ala. Tidak akan pernah takut. Kalau dia punya rezeki, sedekahkan. Terus bagaimana urusan nanti, dan nanti, dan nanti? Itu terserah Allah Ta'ala. Allah akan memberikan kita rezeki, alhamdulillah. Allah akan menyempitkan rezeki kita, ya alhamdulillah. Sehingga punya sifat, memiliki sifat qanaah. Kalau orang sudah seperti ini, yaitu dia sudah qanaah, melahirkan sifat afaf, rasa malu untuk mengadukan urusannya kepada orang lain, kemudian dia menjadi orang yang dermawan kalau dia punya rezeki, akhirnya orang itu paling anti untuk ngemis sama orang lain. Dan inti dari orang itu ketika dia punya sifat qanaah, dia pasti akan menghindarkan dirinya dari sifat ngemis, meminta sama orang lain, apalagi urusan pribadi. Ini perbuatan yang sangat tercela. Nanti akan kita sebutkan beberapa dalil-dalil tentang celaan bagi orang-orang yang suka mengemis sama orang lain. Minta urusan pribadi, urusan keluarga dia, dia masih punya tangan, dia masih punya kaki, dia masih punya jasad, gerak, bekerja. Jangan cuma minta sama orang lain. Sedikit yang kita hasilkan dari pekerjaan kita, tapi dari jerih payah tangan kita lebih baik daripada banyak tetapi hasil dari minta-minta orang lain. Oleh karena itu, ketika orang itu punya sifat qanaah, pasti nanti dia akan menjadi orang yang antipati kepada sifat mengemis, kecuali dalam kondisi yang sudah dibolehkan dalam Islam. Minta-minta yang dibolehkan dalam Islam nanti akan disebutkan oleh penulis Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalam bab ini, Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan tentang sifat qanaah. Hendaknya manusia itu memiliki sifat qanaah. Ayat yang pertama dalam surat Hud ayat ke-6. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada makhluk hidup yang ada di bumi kecuali rizkinya semuanya ditanggung oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dalam ayat ini menggunakan dengan kalimat nakiroh. Kalau kita belajar fikih sedikit, belajar ilmu nahwu, dabatin itu adalah nakiroh karena pakai tanwin. Nakiroh pakai tanwin. Kemudian sebelumnya ada nafi, ada ma. Wama min dabatin, tidak ada makhluk hidup pun. Berarti artinya makhluk hidup pun fil ardi, di muka bumi, kecuali pasti rizkinya ditanggung sama Allah Ta'ala. Kata para ulama, nakiroh fi siyakin nafi yufidul umum. Kata kalau dia itu nakiroh dalam bahasa Arab, dan konteksnya itu dalam kalimat negatif, ada manya, ada penolakan, maka menunjukkan akan keumuman. semua makhluk hidup, baik makhluk itu berupa binatang atau manusia atau jin atau tumbuhan atau yang lainnya, selama dia hidup, semua rezekinya ditanggung sama Allah Ta'ala. Dan tidak mungkin kita meninggal dunia kecuali setelah kita menyelesaikan semua rezeki yang Allah telah takdirkan sama kita. Selama masih ada rezeki, enggak mungkin kita dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa. Tetapi kalau kita sudah ditetapkan rezeki kita, kemudian rezeki kita sudah habis, baru nanti malaikat maut akan mencabut nyawa kita. Maka dari itu, apa yang harus kita takutkan terhadap dunia kita? Binatang, ada di antara binatang gak punya tangan, gak punya kaki, bisa hidup. Ada binatang yang gak bisa melihat, buta. Buta dan tuli. Seperti rayap itu buta tuli. Rayap, buta dan tuli. Tetapi hidup, bahkan bisa membangun bangunan-bangunan yang besar. Rayap itu. Padahal binatang rayap ini tuli dan buta. Tapi subhanallah, dengan kekuatan yang Allah telah berikan kepada dia, walaupun minimal, kekuatannya sangat kecil, tetapi bisa membuat bangunan yang luar biasa. Dan bangunannya kalau kita lihat, dalam hasil diteliti oleh para ilmuwan itu, rupanya rayap-rayap yang di luar negeri itu, kalau bikin kan di sebuah tempat tanah tinggi, berapa meter tingginya, itu subhanallah lengkap, ada cerobongnya, ada tempat untuk makannya, menyimpan makanan, untuk ini, semuanya ada. Semuanya lengkap. Maka itu subhanallah, walaupun binatang ini tuli, buta, tetapi bisa hidup. Apalagi kita yang punya tangan, kita punya kaki, Allah memberikan akal kepada kita, Allah memberikan kemampuan yang luar biasa kepada kita. Terkadang kita masih rasa takut terhadap dunia. Kita masih punya rasa takut, was-was, dan yang lainnya. Berarti menunjukkan tamaknya kita kepada dunia. Kalau kita itu punya sifat qanaah, enggak mungkin kita itu merasa takut dengan rezeki Allah Ta'ala. Kalau memang ada orang misalkan, dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk bekerja dengan pekerjaan yang halal, tetapi rupanya enggak seperti apa yang diharapkan, hancur usahanya. Jangan putus asa. Baru sekali hancur, baru sekali dia hancur, jalan lagi. Kemudian kalau seandainya toh bangkrut lagi, jangan putus asa, jalan lagi. Selama kita masih diberikan kemampuan sama Allah Ta'ala, akal, tangan, dan kaki, jangan sempat-sempat untuk putus asa. Terkadang namanya manusia, pengennya itu yang enak. Kalau melihat sesuatu yang sudah sukses, membayangkan yang enaknya. Gak pernah kita berpikir ketika melihat teman-teman kita yang sukses, bagaimana dia itu sampai ke suksesnya. Prosesnya panjang. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, sampai bisa berjalan. Kita pengennya melihatnya suksesnya, waktu suksesnya. Sehingga harapan kita, saya kalau usaha harus seperti teman saya, sukses. Tapi gak pernah melihat prosesnya bagaimana menjadi orang sukses. Coba kalau kita lihat, subhanallah, ada binatang. Dan dalam semua kehidupan kita itu harus seperti ini. Jangan sekali-kali putus asa terhadap sesuatu yang gak berhasil kita menjalankan. Pasti ada jalan yang lain. Contohnya dalam menuntut ilmu, sama. Mencari rezeki, sama. Tidak ada bedanya. Ada seseorang ini saya contohkan. Dan insya Allah masalah mencari rezeki, gak ada bedanya dengan ini. Tapi ini saya contohkan dengan kisah orang yang tidak faham ketika belajar. Ada kalau kita membaca sebuah kitab fiqh nahwu, kalau kita membaca kitab nahwu itu, nahwu yang besar, yang tinggi, kitab nahwu yang tinggi, tidak lepas dengan seorang ulama yang dinamakan dengan Al-Kasai. Ada seorang ulama namanya Kasai, ulama besar nahwu. Sehingga sering disebutkan pendapat-pendapat masalah nahwunya. Al-Kasai ini, sejarah beliau menuntut ilmu, sejarahnya, beliau itu ketika datang kepada seorang syekh, pakar nahwu, ulama nahwu di zamannya. Belajar nahwu gak pernah bisa. Belajar nahwu diulang-ulang gak pernah paham. Sampai akhirnya dia frustasi, putus asa. sampai akhirnya dia pulang. Yaitu akhirnya mutung di tengah jalan, dia pengen pulang. Kenapa? Karena pikiran dia mungkin bukan di bab ini saya itu bisa mendapatkan ilmu. Yaitu dia itu memang orang mungkin yang gak akan paham masalah nahu. Akhirnya dia nangis, akhirnya pulang. Dari tempat gurunya sampai ke rumahnya jauh perjalanan. Maka ketika dia capek, kemudian dia istirahat di sebuah pohon atau dinding. Kemudian dia bersandar, kemudian duduk istirahat dulu sebelum dia pulang ke rumahnya. Yaitu pertengahan jalan dia istirahat. Subhanallah, di tempat istirahatnya dia ini, di tembok atau dinding ini, sebelahnya itu rupanya ada semut berjalan dari bawah ke atas, membawa bawaan yang 10 kali lipat dari berat tubuhnya. Dilihat sama dia ini, sama Imam Kasa ini, ketika dia masih tahap belajar. Semut ini membawa makanan yang beratnya mungkin berlipat-lipat dari tubuhnya. Naik ke atas, jatuh makanannya. Turun lagi ke bawah semutnya. Diambil lagi. Diangkat lagi ke atas, jatuh lagi. Turun lagi ke bawah. Terus bolak-balik 10 kali lebih. Semut ini naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Sampai akhirnya berhasil sampai ke tujuannya semut ini. Dia berpikir terus Imam Kasa ini. Maka akhirnya ketika melihat semut kejadian seperti ini, kata dia, semut yang tidak punya akal dan kemampuannya sangat minim, ini saja ketika jatuh bangun tanpa putus asa, berhasil juga. Kenapa saya yang punya akal, saya yang punya tangan, saya punya kemampuan, kenapa saya nggak bisa berusaha seperti ini? Akhirnya kembali lagi ke gurunya. Dia katakan, Syekh, saya pasti bisa menjadi ulama nahwu. Akhirnya belajar nahwu, belajar nahwu, belajar nahwu, sampai menjadi ulama nahwu zamannya. Ini berarti apa? Berarti harus jangan putus asa. Dalam apa saja? Dalam masalah kita menuntut ilmu, atau dalam masalah kita mencari rezeki, jangan putus asa. Ada juga kisah yang sering disebutkan oleh para ulama. Ini kisahnya Ibnu Hajar Al-Haythami. Beliau pernah menuntut ilmu, akhirnya enggak bisa, enggak faham. Berarti perhatikan di sini, tidak semua ulama-ulama kita itu menjadi ulama karena EQ yang cerdas sejak kecilnya. Perhatikan di sini, penting masalah ini. Tidak. Tetapi kebanyakan ulama-ulama menjadi ulama karena usaha keras mereka dalam belajar. Bukan karena dari kecilnya itu orangnya cerdas, dari keluarga yang hebat, nutrisi yang cukup makanannya, tidak. Tetapi karena jerih payah mereka belajar, sampai akhirnya mereka berhasil. Seperti Imam Ibn Hajar Al-Haythami, ulama besar madhab Syafi'iyah. Ketika dia belajar, dia gak paham. Belajar gak paham, belajar gak paham, belajar gak paham. Akhirnya putus asa, pulang. Ketika pulang, capek, dia mencari sebuah sumur untuk minum. Maka dia cari, mendapatkan sebuah sumur, akhirnya dia minum air di sumur tersebut. Kemudian dia melihat sebuah batu. Ada sebuah batu di sumur itu yang terkena tetesan air dari atas. Ada tetesan air, netes ke batu tersebut. Tes, tes, tes. Maka dia lihat ke batu tersebut, didapatkan batunya itu berlubang. Batunya berlubang karena tetesan ini. Maka dia berpikir dengan akalnya, dengan pikirannya, batu yang kasar seperti ini saja bisa berlubang dengan tetesan air yang lembut. Yang penting terus menerus. Jangan putus asa. Jangan cuma sekali netes gak akan bisa. Tapi terus menerus gak berhenti. Kata dia, batu yang kasar seperti ini saja bisa berlubang. Kenapa hati saya yang lembut gak bisa dimasuki ilmu agama? Maka akhirnya apa? Dia kembali lagi belajar, belajar sambil menjadi ulama madhab Syafi'iyah. Berarti ini namanya usaha. Maka dari itu, dalam masalah mencari rezeki juga sama. Bukan berarti orang kalau mau sukses itu harus dari kecil. Atau memang dari keluarga yang sukses. Belum tentu. Pengennya kalau kita itu melihat ada orang sukses, kita melihat ada orang kaya, sukses punya perusahaan dan yang lainnya, kita melihatnya ketika suksesnya. Wah, ini teman saya ini luar biasa sukses. Saya pengen kan nanti kalau punya usaha, saya pengen seperti teman saya. Sekarang ketika suksesnya. Kalau kita lihat dulunya, enggak sesukses seperti ini, hancur. Terkadang sampai enggak punya makanan sama sekali. Bangun lagi, hancur lagi, bangun lagi, hancur lagi, bangun lagi. Jangan pernah putus asa. Selama masih kita punya tangan, kita masih punya kaki, kita masih punya akal, tetap Allah, takdir Allah enggak akan meleset. Pintu rezeki masih terbuka lebar. Maka itu jangan sekali-kali kita mengandalkan orang lain. Walaupun banyak ada orang lain yang mungkin bisa membantu kita banyak, tetapi selama kita masih bisa bekerja dengan tangan kita, kaki kita, akal kita, maka hendaknya seorang muslim mengandalkan diri sendiri. Apalagi kalau kita yakin dengan janji Allah Ta'ala di sini dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat ke-6 ini, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada binatang atau makhluk hidup yang ada di bumi kecuali rezekinya semuanya ditanggung sama Allah Ta'ala. Hatta cacing. Subhanallah, cacing enggak punya tangan, enggak punya kaki. Ya kan? Demikian juga sederhana bentuknya. Tapi subhanallah, hidup, bahkan terkadang sampai gemuk hidupnya. Bahkan di tempat yang mungkin kita enggak mungkin bisa bergerak, di tanah, tetapi bisa mencari makan di tanah. Kenapa kita di tempat yang luas seperti ini kita putus asa? Padahal kalau kita di Indonesia ini, subhanallah, di Indonesia itu tinggal kita nancapkan pohon saja bisa hidup. Ini luar biasa. Kalau kita dapatkan di negara-negara yang lain, seperti di Afrika, Sudan, dan yang lainnya, tanah itu enggak hidup, mati tanahnya. Ditanami enggak bisa. Gersang. Tetapi mereka saja bisa hidup. Di negeri Yaman, di padang pasir. Subhanallah, orang enggak ada namanya pertanian seperti kita. Nanam sesuatu langsung tumbuh, enggak ada. Rumahnya saya lihat beberapa orang kampung di pedalaman itu, di padang pasir itu, rumahnya itu terbuat dari kayu-kayu kecil. Saya pernah lihat, subhanallah, di sebuah kampung, saya bermalam di situ, kemudian ya mau perjalanan, akhirnya istirahat di kampung itu. Subhanallah, saya melihat ada sebuah rumah, rumah terbuat dari kayu-kayu kecil. Kayu daun bidara itu dihilangkan daunnya, kemudian dikeringkan, kemudian diikat. Diikat menjadi rumah, kemudian tutupnya juga pakai kayu. Subhanallah, bisa hidup. Bisa hidup, enggak punya lahan, enggak punya apa-apa, tapi bisa hidup. Kita yang alhamdulillah di negeri Indonesia subur, air melimpah. Demikian juga semuanya ada. Ya kan, lengkap di Indonesia ini. Mau nanam ini bisa, nanam ini bisa, nanam ini bisa. Kenapa kita harus putus asa? Bukan berarti orang itu kalau punya usaha itu harus usaha yang bersih, di kantor, demikian juga santai, duduk di kursi yang empuk, tidak. Dia menjadi petani, atau tukang beca, atau apa saja, pengangkut sampah, yang penting pekerjaan halal, pekerjaan yang luar biasa. Daripada kita minta-minta sama orang lain, daripada kita cuma mengandalkan orang lain, yang penting pekerjaan itu halal. Walaupun di pandangan manusia menjadi hina-dina, itu terserah pandangan mata dunia. Yang penting kita di hadapan Allah tidak hina-dina, tapi kita bekerja. Sehingga jangan sampai kita mengandalkan orang lain, atau sampai tingkatan ngemis sama-sama orang lain untuk urusan pribadi kita, termasuk perbuatan yang sangat tercela bagi seorang muslim. Ini bisa kita sampaikan nanti, insya Allah kita lanjutkan lagi ayat-ayat yang berkaitan tentang bab qanah ini pada pertemuan selanjutnya. Wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.